Cobaan silih berganti. Mengapa semua ini terjadi? Begitu berat beban hidupku, ku menangis sendiri. Dia yang ku cinta telah pergi. Tuhan, ku tak sanggup lagi menahan perihnya. Mengapa aku begini? Tuhan, ku tak sanggup lagi menangis seperti ini. Lupakan dia dariku. Begitu berat beban hidupku, ku menangis sendiri. Dia yang ku cinta telah pergi. Tuhan, ku tak sanggup lagi menahan perih. Mengapa aku begini? Tuhan, ku tak sanggup lagi menangis seperti ini. Lupakan dia dariku.